Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengkaji biografi orang yang sudah membebaskan manusia min zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari jahiliyah musyrik kepada cahaya tauhid, dari mulai sejak lahir sampailah meninggal dunia. Kita akan break sejenak saat salat isya insyaallah. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub punya anak bernama Yusuf. Yusuf punya saudara bernama Yahuza. Cucu cicit Yahuza ini turun ke bawah, ada yang jadi nabi bernama Daud. Daud punya anak Sulaiman. Sulaiman bercabang dua ke kanan, Zakaria. Kemudian Zakaria punya anak Yahya. Habis. Kemudian jalurnya yang satu lagi dari Sulaiman tidak langsung punya anak bernama Imran. Imran punya anak bernama Maryam dan Maryam punya anak bernama Isa. Habis jalur pertama. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Ya'qub. Ya'qub punya anak Bunyamin. Turun ke bawah berakhir pada Yunus. Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara bernama Imran. Beda Imran di sini dengan Imran ayah Maryam. Imran punya anak bernama Musa, dan Musa punya adik saudara bernama Harun. Turun ke bawah Ilyas, Ilyasa. Ini nabi-nabi yang dikenal dengan Bani Israel. Israel nama lain dari Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Cucu cicit dari Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Sedangkan asal dari kata Yahudi adalah Ibrahim punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya anak bernama Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahuza Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya bukan dari jalur sini, tapi bertemu pada Ibrahim. Jalurnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah bernama Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murah, Murah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Fihir, Fihir anak Malik, Malik anak Nadar, Nadar anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nizar, Nizar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan. Adnan bukan nabi, namanya dibuat warna apa warnanya ini? Adnan karena nasab yang sahih disebutkan nabi hanya sampai pada Adnan. Adapun dari Adnan ini ke atas banyak ikhtilaf-ikhtilaf sampai kepada Ismail, dan Ismail anak Ibrahim, mengalir darah Ibrahim dan Ismail pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasab dia. Nasab kita Pak Ustaz, nanti pertemuan lain kita kaji. Pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, menurut riwayat yang masyhur, kalau ada nanti Ustaz lain ceramah 9 Rabiul Awal, itu dia pakai dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Banyak pendapat tentang ini, tapi yang masyhur 12. Tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah, disebut dengan Amul Fil, tahun 571 kalau pakai kalender Romawi. Tahun 40 kekuasaan Kisra Anushirwan, raja Persia bernama Kisra. Maka menjelang subuh hari Senin itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada ikhtilaf. Hadis riwayat Muslim. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Tak ada ikhtilaf tanggalnya yang itu. Harinya tak ada ikhtilaf. Ketika dia lahir, terang benderang cahaya menerangi istana-istana di Rom. Tak tahu datang dari mana. Mereka heran, dari mana ini terang? Begitu riwayat Ibnu Sa'ad, Ahmad bin Hanbal dan Darimi. Api abadi yang tak pernah mati di Persia padam. Beberapa bangunan gereja roboh, tak tahu apa sebab. Begitu menurut riwayat Imam At-Tabari dan Imam Al-Baihaqi. Abdul Muttalib sesudah lahir cucu kesayangan tadi dibawalah ke dalam Ka'bah, karena Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah. Kemudian disembelihkan kambing akikah. Oh, akikah sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad ya. Sudah ada zaman Nabi Muhammad, dibersihkan dari yang kotor-kotor. Mereka darah kambing itu diusapkan ke kepala anak yang baru lahir. Kotor, najis. Tapi setelah Islam datang, dibersihkan. Karena akikah ini sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberinya nama. Yang memberi nama itu adalah Abdul Muttalib. Diberinya cucunya itu bernama Muhammad. Nama itu belum pernah dipakai sebelumnya. Dia dikhitankan pada hari ketujuh. Karena khitan sudah ada pada syariat datuk moyangnya Ibrahim. Nabi-nabi setelah Ibrahim berkhitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Nabi Isa berkhitan Ustaz, khitan. Siapa yang menghapuskan khitan dalam agama Nasrani? Paus bernama Saul seorang laki-laki merubah namanya menjadi Paulus. Dialah yang menghapuskan khitan. Kata dia, sejak Isa disalib, maka semua suci, tak perlu lagi berkhitan. Kemudian tradisi orang Arab, anak itu disusukan kepada perempuan lain, disusukan kepada seorang budak sahaya Abu Lahab bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Kebetulan dia waktu itu melahirkan anak bernama Masruh, maka Nabi saudara sesusuan dengan Masruh. Ibunya lain, tapi satu ibu susuan, karena Suwaibah menyusukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Suwaibah menyusukan bayi-bayi lain, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Satu sisi Hamzah itu pamannya karena adik ayahnya, tapi di sisi lain juga Hamzah adalah saudara satu susuannya. Belakangan Hamzah meninggal pada perang Uhud, kita akan kaji selanjutnya. Setelah itu Nabi ada saudara susuannya lagi, yaitu Abu Salamah ibnu Abdul Asad Al-Makhzum. Lanjut, umur 4 tahun. Kenapa Ustaz melompat langsung? Kita ambil peristiwa penting-penting. Pada umur 4 tahun, saat itu dia sedang berada di kampung Bani Sa'ad. Maka pada saat itu Jibril alaihissalam datang. Saat Nabi sedang yal'abu ma'al ghilman, Nabi sedang main-main dengan anak-anak lain, dititipkan dengan ibu susunya yang kedua, yaitu bernama Halimatu Sa'diyah. Banyak perempuan tempat kita bernama Halimatu Sa'diyah untuk mengambil kemuliaan. Ibu susu yang pertama Suwaibah, yang kedua Halimatu Sa'diyah, di kampung Bani Sa'ad. Ketika dia sedang main dengan anak-anak yang lain, tiba-tiba Jibril alaihissalam menarik tangan Nabi Muhammad, membuatnya pingsan, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, kemudian dicuci. Inilah pertama kali dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian anak-anak ini mengadu ke rumah. Apa kata anak-anak itu? Inna Muhammadan qad qutila. Muhammad sudah dibunuh. Anak-anak itu melihat, lari pulang ke rumah ibu Halimatu Sa'diyah. Muhammad sudah dibunuh. Lalu mereka datang lagi dan mereka lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah raut wajahnya. Lalu mutaghayyirul laun, berubah raut wajahnya. Lalu kemudian Anas yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, "Wa qad kuntu ara athara dzalikal miqyat fi sadrihi." Mata kepalaku sendiri pernah melihat bekas terbelahnya dada Nabi itu, fi sadrihi, di dada Nabi. Jadi bukan fiksi, bukan makna kiasan, tapi memang betul nyata. Anas bin Malik yang pernah menjadi pembantu Nabi selama 10 sinin, khadimtun nabiyya 10 sinin, aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun, membawakan air mandi Nabi, membawakan terompah Nabi, dan pernah dia melihat Nabi berbuka baju, nampaknya bekas itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimatu Sa'diyah merasa takut, khasyitu, aku khawatir ini anak ini ada apa-apanya, daripada dia nanti meninggal dunia di tanganku, maka ku kembalikanlah kepada ibunya, dikembalikanlah kepada ibu kandungnya Aminah, bersama ibu Aminah hingga berusia 6 tahun. Lalu Aminah merasa perlu membawa anak ini untuk ziarah ke makam ayahnya yang sudah meninggal dunia ketika berdagang ke negeri bernama Yathrib. Lalu kemudian dibawalah anak berumur 6 tahun ini. Kira-kira anak umur 6 tahun sekarang baru masuk sekolah dasar. Anak ibu, anak bapak yang umur 6 tahun, lebih kurang begitulah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa berziarah ke makam ayahnya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, hatta matat, meninggal Aminah di sebuah kampung bernama Abwa baina Makkah wal Madinah, terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ziarah ke makam ayah, baru saja menemukan makam ayah, hilang pula ibu. Pulang dalam keadaan yatim piatu. Umur 6 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke kota Makkah dengan pembantu yang ikut bersama mereka saat itu, lalu kemudian diserahkan kepada datuknya, bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, maka sudah disiapkan yudau firash li Abdul Muttalib. Ini tepi Ka'bah sudah disiapkan di situ kasur untuk tempat duduk Abdul Muttalib. Anak-anaknya satu pun tak ada yang berani. Anak Abdul Muttalib laki-laki 10 orang. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Itu yang lima itu yang masyhur. Abu Lahab kafir masuk neraka, Hamzah masuk Islam, Abu Talib ayah Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib ayah Abdullah bin Abbas, dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lima lagi tidak masyhur, lima perempuan. Satu pun anak laki-laki ini tak berani duduk di situ. Tapi kalau sudah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk Nabi. Duduk Nabi di kasur itu bebas, cucu kesayangan. Bapak yang sudah punya cucu bisa membayangkan cucu enak saja duduk memegang kepala datuk karena ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ketika Nabi Muhammad duduk di atas kasur itu, paman-pamannya menariknya, lalu kemudian apa kata Abu Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, da'u, biarkan ibni haza, anakku ini, biarkan dia. Wallahi demi Allah, inna lahu lasya'nan. Sesungguhnya nanti cucuku ini punya kedudukan yang luar biasa. Mungkin batinnya sudah melihat. Inna lahu lasya'nan. Semua yajlisu ma'ahu, duduklah Datuk Abdul Muttalib bersama cucu kesayangan. Ala firasihi, di atas kasur. Wa yamsah zahrahu, diusapnya pundak cucunya itu. Disapunya pundak cucu kesayangan. Wa yasurrahu, kemudian dia senang. Wa yusirruhu ma yarahu yasna, dibiarkannya cucunya itu berlari-lari. Saat itu Nabi SAW diasuh, dibesarkan. Kemudian pada umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula lah datuknya Abdul Muttalib. 2 tahun 6 tahun meninggal ibu, diasuh oleh datuk. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal Abdul Muttalib. Begitu diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Lalu kemudian diasuh oleh irtahala bihi Abu Talib, dibawa oleh pamannya bernama Abu Talib. Ketika itu umurnya 12 tahun. Meninggal Abdul Muttalib, maka berpindah ke asuhan paman bernama Abu Talib. Abu Talib pedagang. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, musim dingin syita', mereka pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu sampai mereka ke sebuah negeri bernama Busra. Kemudian mereka berhenti untuk bernaung. Keluarlah pendeta dari gereja itu bernama Bahira. Apa kata Bahira? Hadza sayyidul alamin. Ini anak ini sayyidul alamin, pemimpin semesta alam. Lalu kemudian heranlah Abu Talib, kenapa pendeta ini tiba-tiba keluar? Zaman itu pendeta tak ada keluar. Pendeta hanya di dalam gereja saja. Lalu kemudian dia tanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Ma ilmuka bidzalik? Dari mana kamu tahu itu? Apa kata Bahira? Innakum aina ashraftum minal aqaba. Ketika kamu tadi berada di atas bukit mau turun ke bawah, aku melihat lam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra sajida. Semua pokok kayu dan batu-batu bersimpuh sujud. Wala yasjudani illa linabiyyin. Itu pokok kayu dan batu tidak sujud kecuali hanya kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah. Aku mengetahui itu dari khatim, stempel kenabian. Lalu kemudian wa inna najiduhu fi kutubina. Kami sudah melihat tanda-tanda itu di dalam kitab suci kami. Pendeta Bahira memuliakan, disambutnya bi dhiyafah sebagai tamu. Lalu kemudian sa'ala Abu Talib ayyaruddahu. Hai Abu Talib, antarkanlah anak ini. pulang ke Makkah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam. Heran Abu Talib, kenapa saya bawa? Dia bantu-bantu saya dagang. Ini keponakan saya. Kalau saya bawa ke negeri Syam, kenapa? Karena di negeri Syam itu khaufan alaihi minar rum wal yahud. Karena di sana ada orang Romawi Yahudi yang memang sudah menunggu-nunggu Nabi terakhir. Kalau mereka lihat ternyata bukan dari keturunan Yahudi, mereka akan membunuhnya. Maka Bahira mengatakan, bawalah dia pulang. Saat itu umur Nabi 12 tahun. Masuk umur 20. Pada ketika dia berumur 20, maka pada saat itu terjadi perang besar di sebuah pasar bernama Ukaz, pasar Ukaz. Perang antara Kinanah dan Quraisy. Suku besar darah biru Quraisy berperang dengan Kinanah di pasar Ukaz. Penyebabnya salah seorang suku Kinanah membunuh 3 orang suku Quraisy. Maka disebut perang Al-Fijar karena mereka melanggar larangan perang di bulan haram. Nabi SAW ikut perang itu, menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Anak panah yang panjang, di pangkalnya diberi bulu ayam, ujungnya diberi timah besi, seperti kita kemarin Sabtu, Senin. Yang Nabi SAW menyiapkan itu. Inilah perang pertama yang diikuti Nabi SAW dengan pamannya. Pekerjaan Nabi sehari-hari, Nabi mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Bani Sa'ad suku yang besar, kambing mereka banyak, dan Nabi SAW mengembalakan kambing-kambing itu. Dan kemudian setelah itu Nabi berdagang bernama Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nabi tidak punya barang dagangan. Barang dagangan milik orang pemodal, orang kaya, dibawakan dagang ke Yaman, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Lalu kemudian pada musim dingin mereka turun ke bawah, pergi ke Yaman. Jadi kalau dihitung sekarang, dagang Nabi itu Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. 6 negara, ekspor, impor. Jadi jangan bayangkan Nabi jualan antar kelurahan. Nabi itu luar biasa, bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzum. Umur 25 tahun, di antara pemilik barang yang dibawakan Nabi barang-barangnya adalah seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwailid. Imra'atun, seorang perempuan tajiratun, kaya, zata syarafin, mulia, wa malin, banyak harta. Banyak yang sudah meminang dia, tapi dia tak ada terima. Lalu kemudian setiap kali barang ini dibawa, laku keras. Maka dia heran, dia cari informasi, siapa yang membawa barang yang laku ini. Ternyata yang membawa itu ada seorang anak muda berusia 25 tahun bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan sebagai anak muda yang menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Jadi kalau ada anak muda sekarang begini sifatnya, inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lesu, bawaannya mau mati aja, mandi malas, bangun jam 9 pagi, itu bukan umat Muhammad SAW. Banyak sudah anak-anak muda penguasa mau meminang Khadijah, tapi tidak terima. Memang dia sudah tua, tapi karena orang kaya, duitnya banyak, nampak muda. Macam sekarang lah, banyak nampak muda. Itulah. Lalu kemudian Khadijah menyampaikan pesannya kepada perempuan bernama Nafisah binti Munabbih. Nafisah, tolong kau sampaikan ke Muhammad, kalau dia mau, aku mau menikah dengan dia. Ini dalil perempuan kalau nampak laki-laki itu soleh, jangan sia-siakan, karena orang baik tak datang dua kali. Nampak laki itu baik, bilanglah aku mau, tapi jangan lewat SMS. SMS nanti tunjukkannya ke orang lain, tengok. Maka kemudian kata Nafisah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nin Khadijah. Maka Nabi pun setuju, tapi Nabi tak langsung datang, paman-pamannya Paman-pamannya banyak meminang Khadijah. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Seluruh cucu-cucu Hashim datang. Dan para pembesar Mudhar, maharnya 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 30 juta, kali 20 sama dengan 600 juta. 600 juta itu 3 biji ras. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Itu Nabi, itu bukan Muhammad yang saya kenal. Itu Muhammad yang dari Kulim, yang dari Panam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngalam ini kita lihat bagaimana dia menikah. 20 bakarah, 20 ekor. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam monogami, satu istri bersama Khadijah. Anak-anaknya yang pertama Al-Qasim, maka dia dipanggil ya Abul Qasim, Abu Qasim, Bapak Qasim Muhammad. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Setelah Fatimah lahir lagi anak laki-laki namanya Abdullah. Itu yang dipanggil dengan Tayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan sesudah Nabi meninggal barulah meninggal Fatimah. Umur tunggu 35 tahun. 10 tahun sesudah itu terjadi renovasi Ka'bah. Jadi renovasi Ka'bah, orang Arab ini hobi berkelahi. Berkelahilah mereka tentang siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Konflik 4 hari dalam masalah meletakkan Hajar Aswad. Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi punya ide. Bagaimana idenya? Siapa yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Kita tunggu, jangan kelahi, calling down, tenang dulu. Besok pagi kita tengok siapa yang pertama kali masuk. Ya, besok pagi ketika kepala suku sudah mengintai, yang datang pertama kali adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bijaksana luar biasa. Ketika mereka memanggil dia, umur 35 tahun, lebih tua lagi saya. Ustaz berapa? Lebihlah 35. Ketika Nabi SAW masuk, dipanggil mereka, Muhammad sini, kami sudah sepakat, siapa yang pertama kali masuk, kaulah meletakkan Hajar Aswad. Nabi bijaksana. Dimintanya kain panjang, diletakkan Hajar Aswad di tengah, dimintanya kepala-kepala suku, pegang ujung, pegang. Artinya, dia melibatkan orang banyak, sehingga kepala-kepala suku itu tidak merasa diremehkan. Kalau kitalah yang mengalami ini mungkin, Ustaz Somad, Ustaz yang masang, aku yang masang. Ya, pinggir, pinggir, pinggir, pinggir. Tapi Nabi dari muda memang sudah bijaksana. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ayo, datuk-datuk, nenek mamak, sadonyo, sama kita, ayo kita pasang. Kalian pegang ujung kain, biar aku pegang. Hilanglah perkelahian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fase kehidupannya lahir 40 tahun jadi rasul. 3 tahun pertama dakwah rahasia diam-diam. Setelah itu hijrah, wafat. Ini yang akan kita kaji ini secara utuh. Kita sudah berjalan 35 menjelang 40. Azan Isya berbunyi, kita break, kita lanjutkan. Sampai jam berapa nih selesai Pak Ustaz? Ikuti aja lah. Umur 38 tahun, umur 39 tahun, umur 40 tahun. Ada apa? Setiap datang bulan Ramadan, Ramadan sudah ada Pak Ustaz, bulannya ada, puasanya belum. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, bulan itu sudah ada, tapi ibadah yang mengisinya belum ada. Nah, pada bulan Ramadan Nabi naik ke atas. Namanya Jabal Nur. Di atas ada Ghar Hira. Nabi naik ke Gua Hira pada waktu malam. Jangan bayangkan Nabi siang malam, siang tak bisa, panas luar biasa. Nabi di atas malam. Habis itu turun. Umur 38 sekali, satu bulan total. Turun lagi. Umur 39 naik lagi dia ke atas. Tak ada kejadian apa-apa. Umur 40 barulah terjadi kejadian yang luar biasa. Bagaimana? Tiba-tiba ada makhluk yang dia tidak tahu entah apa namanya, makhluk itu kemudian memeluk dia erat, mengatakan iqra, baca. Kata dia, ma'ana biqari, aku tak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tak bisa membaca, apa yang mesti ku baca? Sampai tiga kali, sampai akhirnya makhluk itu membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan, lalu kemudian zammiluni selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah menyelimuti dia. Dia cerita tentang ini, Khadijah menenangkan dia. Itu bukan apa-apa, tidak mungkin, karena engkau orangnya baik, menyambung silaturahim. Tapi aku akan bertanya kepada saudaraku Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal berdialog panjang. Dalam dialog itu kata Waraqah bin Naufal, menurut kitab yang aku baca, Waraqah bin Naufal membaca kitab Taurat, kitab Injil. Menurut kitab yang kubaca, maka yang datang kepada Muhammad itu adalah Namus, malaikat yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Sebelum itu dia pernah datang kepada Ibrahim. Dan demi Allah, nanti suamimu itu akan terusir dari kota ini. Seandainya nanti aku hidup, aku orang pertama yang akan menolong dia. Kata Waraqah bin Naufal, tenang batin Nabi, tenang fisik Nabi. Yang menenangkan itu adalah Khadijah. Nabi berumur 40 tahun. Umur 41, umur 42, umur 43. Disitulah dakwah sirri, sir, sembunyi, diam-diam. Perempuan pertama kali yang masuk Islam Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau ada orang bertanya, mana lebih mulia, laki-laki apa perempuan? Cukuplah perempuan mendapatkan keutamaan, karena perempuan pertama kali yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak hamba sahaya yang pertama kali beriman, Zaid bin Harithah. Budak, sampai-sampai mereka menyebutnya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukan ayah kamu, walakin Rasulullah, dia rasul utusan Allah. Anak angkat Nabi. Anak laki-laki yang pertama beriman, Ali bin Abi Talib. Jarak umur Nabi dengan Ali 30 tahun. Jadi kalau waktu itu Nabi umurnya 40, maka umur Ali bin Abi Talib 30 tahun. Pria dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar Siddiq. Jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, Abu Bakar 38. Bapak yang berumur 38 saat itu menjadi Abu Bakar Siddiq. Yang berumur 10 tahun saat itu menjadi Ali bin Abi Thalib. Berumur 55 tahun Khadijah. Saat itu umur Khadijah 55 tahun. Utsman bin Affan, Utsman bin Affan berumur 35 tahun. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Umar mana? Umar belum, belakangan. 41, 42, 43, dakwah secara rahasia. Person to person, dakwah farbiah. Tabligh akbar seperti ini tak bisa dilaksanakan. Abu Ja'al, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan sudah mengintai, tak bisa. Makanya kalau ada yang tak datang malam ini, dia takut ditangkap oleh Abu Ja'al. Kau kenapa tak pernah datang pengajian ke masjid? Aku masih 3 tahun pertama, 41. 42, 43, kita masih rahasia, belum bisa kita tabligh akbar. Umur 44 tahun, ini tak ada tawar menawar, dakwah mesti terang-terangan. Nabi mengundang para pembesar Bani Hashim, Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, cucu cicit Hashim, diundangnya semua, paman-paman dia dan anak Abdul Muttalib, semua berjumlah 45 orang. Nabi Muhammad naik ke atas bukit Safa, kumpulkannya semua paman-pamannya, lalu dia tanyakan kepada mereka, seandainya kukatakan di belakang bukit Safa ini, di belakang bukit Safa ada bukit besar Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu sekarang dipotong, ada istana Raja Fahad di atas. Seandainya kukatakan di belakang bukit besar ini ada pasukan yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Kami percaya ya Muhammad. Sadaqnaka, kami percaya. Kenapa? Karena dari kecil pun kami sudah memanggil engkau Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah tipu, tak pernah dusta. Seandainya ku katakan bahwa aku adalah Nabi dan aku sudah menerima wahyu dari Allah, apakah kalian percaya? Disitulah Abu Lahab marah. Tabban laka ya Muhammad, celakalah kau wahai Muhammad. Tabbat siada Abi Lahabin wa tabban ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Jadi kalau begitu berapa tahun Abu Lahab itu sayang kepada Nabi Muhammad SAW? 44 tahun. 63 tahun, 44 itu sayang. Sisanya itu baru benci, peperangan, permusuhan yang luar biasa. Umur 44 sampai umur 53, disitulah rintangan mulai datang. Jamaah haji dihadang, tak boleh mendengarkan dakwah Muhammad. Jamaah haji, oh haji sudah ada, Pak? Udah. Abu Jahal, Abu Lahab itu haji. Haji, haji Abu Lahal, haji Abu Lahab. Cuman tak ditulis. Seandainya ditulis, tabbat siada haji Abi Lahab watab. Itu haji-haji semua itu. Makanya kalau ada, Pak Ustaz, berat kami ke masjid ini, tak disokong oleh tokoh masyarakat haji anu haji ini. Haji-haji Abu Jahal itu. Haji-haji Abu Lahab. Nabi SAW diejek, ditertawakan. Dibunuh karakter Nabi dengan kata-kata apa? Sahir, tukang sihir. Majnun, gila. Kazzab, pembohong. Asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Pertama, tembak karakternya. Jangan bunuh orangnya, bunuh karakternya. Masyarakat dihadang untuk mendengarkan dakwah dengan isu-isu dari muncul siksaan fisik. Ini keempat cara ini terjadi pada da'i-da'i sekarang. Orang tak boleh dengar pengajian, di embargo, karakter sifat dibunuh, isu tak mempan, baru fisik. Paman Utsman bin Affan digulung dengan tikar, tikarnya dari anyaman tepung, anyaman pohon korma, digulung, diikat, digantung, dihidupkan api di bawah. Kenapa tak langsung dibunuh saja? Kalau dibunuh selesai, siksa, teror. Baik, kita lanjutkan setelah salat isya insyaallah. Berapa tahun lagi Pak Ustaz? 10 tahun lagi. Dari umur 53 ke 63. Nanti setelah isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.